Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqullu rabbakum alladzi خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أعلام السنة المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. As-su'al as-sadis asyar, pertanyaan yang ke-16. Ma mahallu asyhadataini minad-din? Bagaimana kedudukan dua syahadat dalam agama ini? Jadi dalam agama ini kalau kedudukan dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kedudukannya seperti apa? Atau setinggi apa? Al-jawab, la yadkhulul 'abdu fid-dini illa bihima. Seseorang tidak dianggap sudah masuk agama Islam kecuali dengan keduanya. Seseorang itu tidak dianggap sudah masuk ke dalam agama Islam kecuali dengan keduanya. Jadi dengan syahadat ini, dua syahadat ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, iman kepada Allah berarti syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Iman kepada Rasul berarti syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Perhatikan ini ya. Secara ringkas kalau kita ingin menerangkan, syahadat yang pertama konsekuensinya adalah tauhid, ibadah. Seseorang dia tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti seluruh ibadah termasuk diantaranya adalah doa, itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Kebalikannya atau yang bisa membatalkan syahadat ini, bisa membatalkan syahadat ini, itu adalah syirik, adalah kesyirikan. Kesyirikan itu ada dua maknanya. Makna pertama, dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Alhamdulillah. Jadi makna yang kedua, ketika dia hanya beribadah kepada selain Allah. Ini makna kesyirikan yang kedua. Jadi jangan kita terpaku dalam mendefinisikan kesyirikan hanya kepada mana yang kedua. Ya, ini hanya orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah dan tidak beribadah kepada Allah. Ya. Bahkan syirik itu juga masuk ketika menyebut orang yang dia beribadah kepada Allah tapi dia barengi, ya, dengan ibadah dia kepada selain Allah. Itu namanya asyraka, jadi menjadikan rekanan gitu. Partner lah. Sekutu, sekutu maksudnya seperti itu. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat yang pertama itu kebalikannya adalah syirik, kekufuran. Itu. Syahadat yang kedua, wa syahadu anna Muhammadur Rasulullah, ya. Aku mengakui dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita mengakui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah utusan Allah, itu berarti, ya, kita mengetahui tata cara beribadah kepada Allah itu juga hanya dengan satu jalan. Dari jalan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Mengetahui tata cara ibadah yang benar, itu juga hanya dari satu jalan, hanya dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kenapa? Saya tanya sekarang. Tata cara ibadah itu yang berhak menentukan siapa? Manusia ataukah Allah? Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang siapakah yang dia mendapatkan wahyu dari Allah untuk menjelaskan kepada manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya satu-satunya jalan untuk kita mengetahui tata cara yang benar di dalam beribadah kepada Allah ya hanya satu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebalikan dari syahadat ini itu adalah bid'ah. Jadi bertentangan dengan syahadat wa syahadu anna Muhammad Rasulullah itu adalah bid'ah. Yakni dia orang yang berbuat bid'ah itu seperti menyatakan bahwa ada jalan lain untuk kita mengetahui tata cara yang benar dalam beribadah kepada Allah selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Seperti itu untuk menjelaskan sebenarnya. Itu. Dan kita itu kalau berdakwah tidak memaksa. Gitu. Kita itu berdakwah itu hanya menyampaikan begini loh. Hidayah ada dua. Hidayatul irsyad wal bayan dan hidayatul taufik. Kalau hidayatul irsyad wal bayan, hidayah untuk bimbingan dan penjelasan, ya, itu yang Allah wajibkan pada kita untuk kita berdakwah. Membimbing dan menjelaskan. Tapi kalau taufik, taufik itu adalah Allah memberikan taufiknya kepada orang yang didakwahi tadi untuk mempraktekan, itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang bisa. Baik. Untuk taufik ini hanya Allah yang bisa. Kalau kita ini, kita itu sekedar menjelaskan saja, pemaparan saja dan penjabaran saja. Begini syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini syariat Islam yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini loh caranya beribadah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, kalau bahasa kita menjelaskan ya. Kadang kita kan butuh tanya jawab untuk memahamkan orang. Maka kita tanya, kita itu beribadah caranya itu dengan yang kita kehendaki ataukah yang Allah kehendaki? Yang Allah kehendaki. Padahal ya, tidak seluruh kita ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahu bagaimana cara yang Allah kehendaki. Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya kalau dalam masalah tata cara ibadah ya jangan main-main, harus mencontoh yang sudah dituntunkan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Ya seperti itu. Untuk menjelaskan dialog, istilahnya menjelaskan kepada mereka seperti itu. Apa-apa kok bid'ah tuh, Pak? Ya bukan apa-apa bid'ah gitu. Nah. Apa-apa kok bid'ah? Sebenarnya bisa kita balik. Lah Anda ini kok apa-apa kok ya bid'ah gitu loh, yang dilakukan maksudnya. Paham kan? Mbok ya sunah saja yang dilakukan gitu. Yang sunah saja banyak, dan kita itu kalau mau 100% jalani semua sunnah juga mungkin enggak mampu dalam satu hari 24 jam itu mau semua sunnah dipraktekkan, itu mesti ada yang tercecer di itu. Ngapain harus cari-cari yang bid'ah? Makanya itu tadi kalau misalnya menuduh kita, oh, Anda ini kok apa-apa kok bid'ah? Ya dibalik, lah Anda ini loh prakteknya kok apa-apa ya bid'ah gitu. Baik praktek yang sunnah saja. Gitu. Makanya Abdullah bin Mubarak, ya, rahimahullah, itu pernah mengatakan, "Fis sahihi syughlun an saqimihi." Ini dalam masalah hadis. Dalam kita mengejar, mempelajari, mempraktekkan yang sahih, itu sudah sibuk. Tersibukkan dari yang dhaif-dhaifnya. Dalam kita belajar dan mempraktekkan yang sahih saja, itu saja kita sudah akan tersibukkan dari yang dhaif. Jadi kalau kita itu mempelajari sunnah dan mempraktekkannya, ya, itu saja sudah tersibukkan dari bid'ah. Ini gak perlu, gak dapat pahala lagi kalau bid'ah. Wah kata kembali ke kitab, itu adalah kedudukan dari dua syahadat. Seseorang tidak dianggap masuk Islam, tidak disebut Muslim, kecuali dengan dia bersyahadat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa." Aku diperintah untuk memerangi manusia, bukan membunuh ya. Uqatil itu memerangi, memerangi orang yang menentang dan melawan. Hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersyahadat bahwa saya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ini dua syahadat berarti kan. Al-hadis. Nah. Wa ghairu dzalika katsir. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang kedudukan dari dua syahadat ini. Bahkan kalaupun di dalam peperangan, ya, melawan orang-orang kafir harbi, misalnya, ketika ada musuh yang dia sudah terpepet, ya, kemudian ketika hendak dibunuh, misalnya dia bersyahadat, ya, itu nggak boleh itu pun. Hadis yang ma'ruf ya, dialami oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, nah, yang ketika dalam peperangan ya, musuh dia ya, itu sudah kalah gitu, kemudian dia menusukkan pedangnya yang mau membunuh musuhnya ini, ternyata bersyahadat. Kemudian Usama beristihad. Kita katakan beristihad karena yang namanya istihad itu nanti bisa salah bisa benar. Dia beristihad ini hanya karena takut dibunuh saja. Gitu. Nanti kalau dilepaskan dia kafir lagi, itu istihad dia. Karena sudah melihat pedang di atasnya, gitu. Maka kemudian dia bunuh musuhnya tadi. Begitu selesai perang, bercerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung ya, mencela Usama bin Zaid. Aqtal tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Apa kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, sesungguhnya dia hanya menghindari pedang saja. Nah ini dia sebutkan istihadnya. Tapi itu tetap disalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Aqtal tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Apa kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Diulang oleh Nabi SAW. Sampai Usama sangat menyesal, bahkan sampai mengatakan ya laitani, hanya andai saja aku itu baru saja masuk Islam ketika itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau dia baru saja masuk Islam ketika itu, maka dosa-dosa dia yang lalu kan dihapuskan, termasuk dosa yang ini tadi. Itu maksudnya andai saja aku baru saja masuk Islam ketika itu. Maksudnya dengan itu, dengan keislaman dia, ya dosa-dosa yang tadi itu sudah dihapuskan. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang ISIS, para Khawarij itu, ya, orang Muslim, ya, bahkan ketika ditodong senjata sudah la ilaha illallah Muhammadur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih saja dibunuh oleh mereka, masih saja ditembaki oleh mereka. Ya. Allah, ini kalau orang-orang seperti itu tidak bertobat, nanti di yaumul kiamah dia akan dituntut oleh orang-orang yang dia bunuh tadi. Hadan Allah wa iyyakum. Ini adalah kedudukan dari dua syahadat. Makanya dijelaskan di sini oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Hatani syahadatan syai'un wahid. Dua syahadat ini adalah satu kesatuan. Maksudnya apa? Faman syahida an la ilaha illallah wa lam yashhad anna Muhammadan Rasulullah kal yahud fa innahu kafir. Padahal siapa yang dia bersaksi tidak boleh, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dia ucapkan itu la ilaha illallah. Tapi dia tidak mau bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah seperti orang Yahudi. Seperti orang Yahudi. Fa innahu kafir, maka dia kafir. Tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, maka dia kafir. Gitu. Sebagaimana pula yang diyakini oleh sebagian orang-orang Syiah, orang gitu, dia menyatakan bahwa Jibril itu salah memberikan risalah, harusnya itu dia berikan kepada Ali bukan kepada Muhammad. Ada di antara mereka sampai punya keyakinan seperti itu. Jibril itu iri kepada Ali. Dan Jibril iri buat apa? Jibril iri kepada Ali, kemudian katanya diselamatkan, diberikan kepada Muhammad. Hal-hal yang lucu gitu ya, lucu dan sangat bodoh, tapi kok ya ada orang yang percaya kan. Wa man syahida anna Muhammadan Rasulullah wa lam yashhad an la ilaha illallah fa innahu kafir. Sebaliknya, kalau ada orang yang dia mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mau bersyahadat la ilaha illallah begitu. Enggak mau bersyahadat la ilaha illallah, maka dia kafir. Nah. Wa la yakunu al-'abdu musliman hatta yashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan seseorang tidak akan teranggap sebagai muslim. Dia tidak menjadi muslim sampai mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah itu. Nah, sehingga kalau orang-orang Yahudi disebut muslim tidak? Tidak. Yahudi yang sekarang loh ya, tidak disebut sebagai muslim. Kalau berdasarkan definisi sebagian ulama, Yahudi itu adalah kelompok orang-orang yang menyimpangkan ajaran Nabi Musa, maka berarti dari dulu pun tidak muslim. Nah, itulah, ini selesai dari penjelasan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Nah, ini juga bantahan ya, bagi orang-orang yang mereka tidak mau mengkafirkan Yahudi dan menyatakan Yahudi itu tidak kafir itu. Dan dengan mengatakan bahwa Yahudi itu adalah agama samawi, ya, seolah dia menutup mata ya, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima mawadhi. Di antara orang-orang Yahudi itu mereka ada yang yuharrif mentahrif ya, mengubah-ubah ayat-ayat Allah dari yang seharusnya, dari yang semestinya diubah oleh mereka. Jadi kalau kesamaannya Yahudi dan Nasara sama, jadi sama-sama mereka itu mentahrif dan mengubah kitab suci yang sudah Allah SWT turunkan kepada Nabi-Nya. Nah, bahkan kalaupun kemarin sudah kita sampaikan, bahkan kalaupun ada alul kitab baik Yahudi maupun Nasrani, Yahudi yang dia mentauhidkan Allah dan dia menjalankan syariat yang masih murni dari Nabi Musa, anggap pun masih ada seperti itu. Kemudian ada Nasrani yang mentauhidkan Allah, dia nggak cocok sama Trinitas. Jadi di antara sekte mereka pun ada yang masih monoteis, nggak cocok sama Trinitas, masih ada menyatakan Isa itu juga Nabi, tapi nggak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Itu titiknya. Kalau masih ada Nasrani mentauhidkan Allah, kemudian anggap dia masih dengan syariat yang terjaga dari Nabi Isa alaihissalam, anggap begitu pada masa sekarang ini, kemudian tidak mau masuk Islam, kemudian tidak mau masuk Islam, maka seperti ini kalau dia mati, penduduk surga apa penduduk neraka? Neraka. Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengatakan walladzi nafsi biyadih la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi SAW, tidaklah mendengar tentangku, yakni mendengar dengan berita yang benar tentu saja tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, nubuat beliau, risalah beliau, tidaklah ada yang mendengar tentangku Yahudiyun, seorang Yahudi, wala Nasraniyun, maupun seorang Nasrani, tumalam yu'min bima jiktu bihi, kemudian tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, dengan syariat beliau, illa kana min ashabina, kecuali dia pasti nanti akan termasuk penduduk neraka. Terus kadang kita heran, ngapain sih mereka itu kok susah payah membela gitu, membela orang-orang ahlul kitab sekarang ini, berusaha untuk menjauhkan kata-kata kufur dan kafir dari mereka. Tidak boleh kita sebut mereka kafir. Muwatinin, penduduk negeri. Ya, kalau muwatinin ya, kita muslim pun juga muwatin, namanya penduduk negeri ini. Kalau tidak boleh menyebut kafir, berarti tidak boleh baca Quran. Apa maksudnya? Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Sungguh-sungguh sudah kafir, kata Allah. Allah yang mengatakan, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu thalatha. Sungguh-sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu satu dari tiga, Trinitas itu. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengatakan seperti itu di hadis tadi kan. Kecuali dia pasti akan termasuk dari penduduk neraka. Ya, penduduk neraka itu yang kafir. Nah, wahagalah. Jadi kadang kita heran, kenapa susah payah membela mereka gitu. sisi dunianya juga belum tentu dapat, sisi harunya pasti tidak dapat, tidak dapat pahala seperti itu. Bahkan bisa dosa mungkin bagi mereka. Dan mereka tahu konsekuensinya berarti menentang Al-Quran. Konsekuensinya berarti menentang Rasulullah, hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang masalah syahadat. Jadi kalau yang namanya dakwah tauhid itu, ya, nggak ada usangnya itu nggak ada. Dakwah tauhid itu tetap akan didakwakan dan diperlukan bahkan sampai nanti yaumul kiamah, sebelum hari kiamat. Buktinya di masyarakat modern sekarang ini misalnya, ya, yang mereka katakan ini masyarakat modern butuh tentang tauhid. Bahkan terkadang menjelaskan pada orang-orang yang mereka itu sebenarnya menisbatkan diri kepada ilmu agama. Dijelaskan pemahamanmu itu salah. Ini loh ayat Al-Quran, ini loh hadis Nabi SAW. Itu bahkan dalam masalah tauhid. Dalam masalah tauhid. Jadi dakwah yang pertama yang didakwakan oleh Nabi SAW sampai akhir itu adalah dakwah tauhid. Adalah dakwah tauhid. Dan tujuan, ya, tujuan Allah mengutus para nabi itu pun juga untuk menyerukan tauhid, bukan khilafah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tauhid. Allah Ta'ala sendiri berfirman, sungguh-sungguh kami sudah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang menyuruhkan apa? Apakah khilafah? Bukan. Ani ibudullah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Wajtanibut tauhid dan jauhilah tauhid. Tauhid itu maksudnya segala sesuatu yang diibadi selain Allah. Tauhid, ya. Jalani tauhid, tinggalkan kesyirikan. Jalani tauhid, tinggalkan kekufuran. Ini jadi bukan tujuan Nabi SAW beribadah dari awal adalah untuk menegakkan khilafah, bukan, tidak ada itu. Ayo kita berjuang menegakkan khilafah. Kita jawab saja, Islam itu ada lima. Maksudnya rukun Islam itu ada lima. Syahadat, terus sholat, zakat, puasa, haji. Khilafah nomor berapa? Apa maksudnya, ya? Ada satu ucapan bahkan dari kalangan mereka sendiri yang itu sebenarnya ucapannya sangat bagus. Dia mengatakan aqimu daulatal islami fi nufusikum takum lakum fi ardikum. Kata dia menasihati, ya, tapi enggak dipakai ya akhirnya sama mereka juga. Aqimu daulatal islami fi qulubikum fi nufusikum atau fi qulubikum. Tegakkan daulah Islam itu di jiwa-jiwa kalian dulu, di diri-diri kalian dulu. Maksudnya jalani syariat, tegakkan syariat Islam dulu pada masing-masing individu. Takum lakum fil ardikum. Kalau semua individu sudah menegakkan Islam itu akan tegak sendiri khalifah. Nifan. Nah, sekarang mendapatkan khilafah dalam kondisi ketika ada dengar azan diajak ke masjid, ya, tidak mau. Pak ini sudah datang, Pak, kita ke masjid dulu ya. Oh tidak, ini lebih penting. Khilafah ini lebih penting. Nah, terus kalau tegak khilafah, terus masjid jadi sepi gitu nanti. Tidak ada jamaah. Islam yang bagaimana yang ingin mereka tegakkan kalau seperti itu? Ingin menegakkan kekhilafahan Islam dalam kondisi secara zahir saja enggak praktek Islam. Secara zahir enggak praktek Islam itu. Dia halikullih, ya, jenggotnya dicukur, ya. Celananya isbal, ya. kadang mungkin pakaiannya ketat, untuk badan. Khilafah itu tidak akan tegak dengan demo, tidak akan tegak dengan demo. Kalau mau mengangkat kehinaan dari kaum muslimin, ya, sehingga kemudian nanti Allah SWT berikan ya, kekhilafan tadi itu, ya kembali kepada agama kita. Kemarin sudah dijelaskan. Itu la yanzu'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kerendahan kehinaan dari kalian itu sampai kalian mau rujuk, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Ya belajar lagi rukun Islam, pelajari. Rukun iman, pelajari. Rukun ihsan, pelajari, praktekkan. Dengan itu nanti Allah akan angkat kehinaan dari kaum muslimin. Soal as-sabi asyar, soal yang ke-17. Ma dalilu syahadati alla ilaha illallah. Apa dalil syahadat la ilaha illallah? Al-jawab, qaulullah ta'ala, jawabannya adalah firman Allah ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai selain Dia. Demikian pula bersaksi para malaikat dan para ulama, orang-orang yang diberikan ilmu. Qa'iman bil qisti, Allah senantiasa menegakkan keadilan, yakni bahwa seluruh hukum Allah itu terus-menerus akan adil pada setiap saat, pada setiap zaman, pada setiap tempat. La ilaha illahu al-azizul hakim. Tidak ada yang berhak diibadai selain Dia, al-aziz al-hakim, yang maha mulia dan maha bijaksana. Allah itu senantiasa menegakkan keadilan. Berarti ketika Allah SWT menyatakan di dalam ayat yang terakhir turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, itu kan tidak ada penghapusnya lagi gitu, ayat yang terakhir turun kan. Berarti kalau syariat Islam, hukum-hukum Islam itulah yang kamil, yang sempurna sampai nanti pada hari kiamat begitu. Jadi ucapan yang batil ketika mengatakan sudah enggak relevan lagi syariat Islam sekarang ini. Berarti dia secara tidak langsung ya menentang ayat yang terakhir turun tadi. Kalau menyatakan kamil, Allah menyatakan sempurna, mereka menyatakan sudah enggak sempurna, ini sudah butuh untuk perubahan. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah, ilmuilah, bahwa tidak ada yang berhak diibadai selain Allah, dan mintalah ampun bagi dosa-dosamu, juga mintakan ampun bagi kaum mukminin dan mukminat. Ya, bahkan ini ada satu hadis khusus dari Nabi SAW, man istaghfara lil mukminin wal mukminat kutiba lahu bikulli mukminin wa mukminatil hasanah, ringan di lidah ya, tapi balasannya sangat besar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memintakan ampun bagi kaum mukminin dan mukminat, maka akan ditulis baginya satu pahala bagi setiap mukmin dan mukminat. Jadi sejumlah mukminin dan mukminat, ya sejumlah itu pahala dia. Hanya sekedar mengucapkan Allahumma ighfir lil mukminin wal mukminat, kita sudah masuk di situ, gitu. Kita sudah berdoa diri kita, ya. Bisa berbagikan pahala itu tadi sebanyak jumlah mukmin dan mukminat. Insyaallah, al-mukminin wal mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan Allah yang mengetahui tempat kalian berbolak-balik dan tempat kalian beristirahat. Wa qalu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Wa qalu ta'ala, dan ucapan Allah Ta'ala, ma takhadallahu min walad, Allah itu tidak mengambil anak sedikit pun, satu pun. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada ilah yang berhak disembah bersamanya, bersama Allah SWT. Tidak ada. Al-ayat ini, ayat di surat Al-Mu'minun ayat 91. Wa qalu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul law kana ma'ahu alihah kama yaqulun idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakanlah wahai Rasul, kalau seandainya ada sesembahan-sesembahan bersama dengan Allah sebagaimana ucapan orang-orang musyrik, idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila, niscaya mereka akan berusaha untuk sampai kepada sang pemilik arsy. Al-Isra, yang ada di Al-Isra ayat 42. Al-ayat wa buruha. Ini ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya. Nah. Ada jam berapa? Masih berapa? 14 menit. Nah. Ini sampai di sini dulu ya, direkam dulu, dipelajari dan diulangi dulu. Lebih baik ilmu itu adalah apa yang kemudian bisa kita pahami dan kita ingat, kita nempel begitu istilahnya. Jangan ngelotok. Ya, pilih yang ngelotok atau yang nempel. Saya sudah ngelotok, berarti sudah lupa itu. Ya, sama ngelotok itu, ya gitu kan, ngelupas kan? Ya, ngelupas kan. Saya sudah nempel, ya gitu. Subhanallah, alhamdulillah, sholallahu alaihi wasallam.